bermacam bunga, aneka bunga, berjuta bunga, bermacam warna, aneka rupa, berjuta harumnya. Bunga bagaikan wanita, lambang kasih cinta, berjiwa bunda. Dia sederhana, dia berwibawa, penuh selera. Dia wanita, dia ku kenal dan sangat ku cinta. Dialah bungaku yang ku puja, lambang gairah hidup yang mulia. Tapi bungaku tumbuh di taman terjaga, tak kuasa daku memetik dan menyuntingnya. Hanya pandangnya, hanya senyumnya, hanya suaranya. Pandang menyinta, senyum memanjat, suara tulus membina. Dua hati sejiwa menyinta, dua raga terpisah larakan.